إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار معاشر المسلمين جمع جمعة يا موغا موغا دي رحمة الله سبحانه وتعالى Al-Imam Muslim rahmatullahi alaih telah meluarkan sebuah hadis dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dimatakan dalam hadis tersebut, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yawman khatiban bima'in yud'a lahu khumman bainal Makkah wa Madinah. Fahamid Allah wa asna alaihi wa dakkara wa wada wa wa'adha. Thumma qala amma ba'du ya ayyuhan nas إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا به واستمسكوا فذكر كتاب الله فذكر كتاب الله ورغب فيه ثم قال أهلي بيتي أذكركم الله في أهلي بيتي أذكركم الله في أهلي بيتي أذكركم الله في أهلي بيتي. Yang artinya, kata Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah berdiri berorasi di hadapan kita pada suatu hari di sebuah tempat namanya Khumman, yakni sebuah mata air yang terletak antara kota Makkah dan kota Madinah. Beliau berdiri di tempat tersebut memberikan peringatan kepada kita, memberikan wejangan kepada kita dengan ucapan beliau selanjutnya. Setelah memuji Allah dan menyanjungnya, beliau mengatakan selanjutnya, ketahuilah wahai segenap umat manusia, bahwasanya aku hanyalah sekadar manusia biasa. Mungkin akan datang utusan dari Allah menjemputku, yakni malaikat maut. Aku pun akan mengabulkan, aku pun akan menjawab panggilan tersebut. Kemudian aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang penting. Yang paling pertama adalah kitabullah. Di dalamnya terdapat petunjuk, di dalamnya terdapat cahaya. Aku wasiatkan kalian untuk berpegang teguhnya. Ambillah kitabullah. Kemudian perkara yang kedua yang beliau peringatkan kepada kita adalah anggota keluarga beliau. Sambil beliau mengucapkan bahwasanya anggota keluarga beliau, aku ingatkan kepada kalian anggota keluargaku. Aku ingatkan kepada kalian anggota keluargaku. Aku ingatkan kepada kalian anggota keluargaku. Yaitu ahlu bait Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyarakat muslimin jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang agung ini kita bisa petik pelajaran tentang perkara yang penting yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan peringatan kepada kita dalam hadis tersebut. Paling pertama bahwasanya ini boleh dijadikan sebagai orasi, sebagai materi pidato beliau tentang wasiat untuk menjaga Ahlul Bait. Beliau memulai untuk menyebutkan tentang wasiat akun Ahlul Bait, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala serta menyanjungnya. Kalimat yang ketika didahului dengan memuji Allah serta menyanjungnya menunjukkan bahwasanya kalimat yang akan disebutkan setelah pujian dan sanjungan kepada Allah tersebut adalah kalimat yang penting. Terlebih lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis beliau pun telah menerangkan bahwasanya aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Peninggalan ini adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat Rasul adalah wasiat yang penting. Wasiat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiat dari utusan Allah Subhanahu wa taala. Ana tarikum fikum thaqalain, aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang penting. Jadi wasiat yang isi di dalam wasiat tersebut adalah perkara yang penting. Tambahkan lagi wasiat yang merupakan anjuran untuk menghormati Ahlul Bait adalah beliau sallallahu alaihi wasallam gandengkan dengan kitabullah, gandengkan dengan kalamullah, gandengkan dengan Al-Qur'an yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, menunjukkan bahwasanya beliau mewasiatkan suatu perkara yang sangat penting di sisi beliau. Tambahkan lagi pengulangan tersebut, beliau mengulang sebanyak 3 kali sebagai bentuk penegasan dan penekanan. Ahlu baiti, udhakirukumullaha fi ahli baiti, udhakirukumullaha fi ahli baiti, udhakirukumullaha fi ahli baiti. Cukuplah hadis ini menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan serta pengagungan dari Allah tabaraka wa ta'ala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan anggota keluarga beliau. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita jumpai dari dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wasiat untuk berbaik, berbuat baik kepada anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, landasan hukum yang lebih tinggi derajatnya yakni kalamullah Al-Qur'anul Karim juga mengatakan tentang kemuliaan dan keutamaan tentang ahlu bait. Datang beberapa ayat dari Al-Qur'anul Karim tepatnya pada surat Al-Ahzab, kata Allah Subhanahu wa taala, ya nisa'an nabiyyi lastunna ka ahadin minan nisa' in ittaqaitunna fala takhdu'na bil qawli fa yatma'al ladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasula innama yuridullahu liyudhhiba ankumur rijza ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Dalam konteks ayat tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, wahai segenap istri-istri Nabi, kalian tidak sama dengan wanita-wanita yang lainnya. Apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan hendaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala serta jangan kalian merendahkan suara kalian, memerdukan suara kalian, jangan sampai orang yang terdapat penyakit di dalam hatinya bisa terfitnah dengan rendahnya suara kalian. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat. Tegaklah kalian tinggal di rumah-rumah kalian dan janganlah berrias seperti riasan orang-orang jahiliyah terdahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah sekaligus Rasulnya. Sesungguhnya saja Allah Subhanahu wa taala ingin melenyapkan dari kalian kotoran-kotoran serta ingin mensucikan diri kalian dengan betul-betul kebersihan. Ya, potongan ayat yang terakhir dari Allah tabaraka wa taala menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala ingin melenyapkan dari anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kotoran-kotoran. Setelah turunnya ayat ini datang hadis dari Aisyah radhiyallahu anha riwayat Imam Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kharaja an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ghadata yaumin, Nabi sallallahu pernah keluar pada siang suatu hari, wa alaihi mirtun murahhalun min sya'rin aswad, dan beliau mengenakan baju yang rapi, mengenakan pakaian yang rapi berbahan kulit berwarna hitam. Fa ja'ahu al-Husain fa adkhalahu wa ja'a al-Hasan fa dakhala ma'ahu wa ja'at al-Fatimah fa adkhalaha ثم جاء علي فأدخلها ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha dari Imam Muslim, kata dia Nabi SAW pernah keluar pada siang suatu hari, beliau mengenakan pakaian yang rapi berbahan kulit berwarna hitam. Kemudian datang Al-Hasan, yakni kepada beliau, beliau masukkan ke dalam rumah beliau. Datang juga Husain bersama Hasan, yakni saudaranya, beliau masukkan lagi bersama beliau. Datang lagi berikut Fatimah, yakni anak Rasulullah SAW, beliau masukkannya lagi. Kemudian datang terakhir Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau masukkannya. Kemudian beliau katakan kepada anggota keluarga beliau yang terdiri dari anak beliau, yang terdiri dari putri beliau, keponakan, terdiri dari keponakan beliau, dan juga terdiri dari menantu beliau serta cucu beliau sambil beliau mengatakan, membacakan ayat yang datang dari surat Ahzab, sesungguhnya saja Allah Subhanahu wa taala ingin membersihkan kalian, ingin membersihkan kalian dari kotoran. Dan ini ayat turun kepada anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pembelaan kepada orang-orang yang dari kalangan anggota keluarga beliau dari Bani Hashim ketika dilecehkan, ketika dihinakan dan direndahkan. Pada datang Abbas, yakni bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengeluhkan tentang sebagian orang yang melecehkan Bani Hashim. Dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, ya Rasulullah, sesungguhnya kaum Quraisy merendahkan Bani Hashim. Mendengar keluhan tersebut, seketika Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar kemudian mengatakan, ya ayyuhan nas man ana, wahai segenap umat manusia, siapa aku? Faqalu anta Rasulullah. Beliau mengatakan, nah, mereka mengatakan engkau adalah Rasulullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahwasanya, ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Aku adalah Muhammad. Aku adalah putra Abdullah. Aku adalah putra Abdul Muttalib. Aku adalah putra Hashim. Aku adalah keturunan Bani Hashim. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya, Inna Allah khalaqal khalqa faja'alani fi khairi khalqain thumma ja'ala firqatain faja'alani fi khairi firqatin thumma ja'ala qaba'il faja'alani fi khairi qaba'il thumma ja'ala buyutan faja'alani fi khairi baitin fa ana Abdullah fa ana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ana khairukum nasaban wa ana khairukum nafsan wa ana khairukum baitan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berorasi di atas mimbar sambil mengatakan bahwasanya, wahai segenap umat manusia, siapakah aku? Mereka memberikan jawaban, engkau adalah Rasulullah. Beliau menegaskan bahwasanya beliau memiliki garis nasab keturunan. Aku adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Allah menciptakan umat manusia. Allah membeda-bedakan di antara mereka dan Allah menjadikan aku adalah di antara manusia yang terbaik. Allah menjadikan dua kelompok, yakni orang Ajam dan orang Arab. Allah menjadikan aku di antara golongan yang terbaik, yakni orang Ajam. Allah menjadikan kabilah-kabilah dan Allah menjadikan kabilah adalah kabilah terbaik, kabilah Quraisy. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa garis keturunan dan keturunanku adalah keturunan yang terbaik, yakni Bani Hashim. Aku adalah Muhammad, putra Abdullah, putra Abdul Muttalib, putra Hashim, sebaik-baik rumah, sebaik-baik garis keturunan, sebaik-baik diri. Menunjukkan bahwasanya keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan yang beliau bela. Terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapakah yang dimaksud dengan Ahlul Bait? Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki keutamaan dan kemuliaan lebih daripada manusia-manusia yang lainnya. Para ulama sunnah sepakat bahwasanya yang dimaksud dengan Ahlul Bait adalah keturunan Hashim, kakek buyut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka mengingat bahwasanya tidak seluruh dari anak atau cucu atau keturunan Hashim adalah orang-orang Islam, ada di antara mereka yang kafir. Oleh karena itu mereka sepakat bahwasanya dimaksud dengan Ahlul Bait Bani Hashim yang haram bagi mereka memakan harta sedekah, dimuliakan kedudukan mereka di hadapan umat manusia, mereka adalah anak keturunan dari Abbas bin Abdul Muttalib, anak keturunan dari Ja'far bin Abi Thalib, anak keturunan dari Ali bin Abi Thalib, anak keturunan dari Aqil bin Abi Thalib. Empat keluarga ini anak keturunan mereka, sekaligus juga adalah istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan anak keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seluruhnya. Mulai dari hari tersebut sampai zaman kita ini, sampai tegaknya hari kiamat, mereka lah anggota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk dimuliakan dan dihormati. Masyaallah muslimin jemaah Jumat yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita kemukakan di depan bahwasanya mereka memiliki keutamaan dan kemuliaan, mereka pun memiliki hak-hak yang hendaknya kita penuhi sebagai umat yang mengaku mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak Ahlul Bait paling pertama adalah mereka dicintai dan ini adalah bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Datang asar yang indah dari seorang sahabat yang mulia. Dijuluki bahwasanya dia adalah orang yang paling paham terhadap agama Allah Subhanahu wa taala dari kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijuluki bahwasanya dia adalah sahabat yang paling mulia dan dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa wasiat dia kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagaimana datang dalam riwayat Imam Bukhari. Fa qarabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min an asiluhum min qarabati. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih aku senangi untuk menyambung tali silaturahmi dengan mereka dibanding dengan anggota keluargaku sendiri. Ini pengakuan dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu yang paling paham terhadap agama Islam, yang dijuluki bahwasanya adalah sahabat yang paling mulia secara mutlak dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, menceritakan bahwa ra'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Hasan wal Husain. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat Hasan dan Husain datang menuju kepada beliau. Kemudian beliau merangkul keduanya sambil mengatakan, Allahumma inni uhibbuhuma sahibbahuma wal yuhib man ahabbahuma. Ya Allah, sungguh aku mencintai keduanya. Cintailah keduanya serta cintailah orang-orang yang mencintai mereka berdua. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai anggota keluarga beliau. Beliau pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pun mencintai mereka. Beliau pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pun agar mencintai orang-orang yang mencintai anggota keluarga beliau. Jadi mencintai anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah cinta berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Masyara muslimin jemaah-jemaah moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian tentang kemuliaan anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijadikan sebagai orang-orang yang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keselamatan dan doa salawat bagi mereka paling minimnya dalam sehari sebanyak 5 kali. Yang kita selalu baca dalam doa tasyahud ketika kita salat, yang pertama dimulai dari perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersalawat kepada nabinya. Dalam surat Al-Ahzab kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah dari Allah kepada seluruh orang-orang yang beriman. Ketika engkau adalah orang yang beriman, perintahnya tertuju kepada engkau untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di antara bunyi solawat adalah perintah dari Nabi sallallahu untuk bersolawat kepada beliau serta bersolawat kepada anggota keluarga beliau. Dalam solawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Di akhir hadis juga disebutkan, Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Yang kita baca setiap harinya, setiap saatnya, di akhir solat kita membaca solawat Ibrahimiyah. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, serta mereka memiliki hak yang juga tidak diberikan kepada yang lainnya, bahwasanya diharamkan bagi mereka harta sedekah. Diharamkan bagi mereka harta zakat. Yang dibolehkan adalah sekedar hadiah, dan ini merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala yang suci. Dalam sebuah hadis dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-Husain. فَأَخَذَ بِتَمْرٍ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ كَخِنْ كَخِنْ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. Bahwa Nabi SAW pernah melihat cucu beliau yakni Husain mengambil salah satu buah kurma dari buah kurma sedekah, kemudian dia memasukkan ke dalam mulutnya dan diingkari oleh Nabi SAW kakhin kakhin, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Apakah engkau tidak tahu bahwasanya kita sebagai anggota keluarga Nabi SAW diharamkan untuk memakan dari harta sedekah. Bahkan datang dalam sebagai riwayat kata Nabi SAW, as-sadaqah innama hiya min awsakhin nas fala tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sesungguhnya saja yang harta sedekah adalah kotoran dari umat manusia, yang sesungguhnya itu tidak halal bagi Muhammad serta tidak halal juga bagi keluarga Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masyarakat muslimin jemaah-jemaah moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan yang lain pula bahwasanya anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terdapat wasiat dari Allah, terdapat wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memuliakan mereka, menghormati mereka, berbuat baik kepada mereka serta jangan menyakiti mereka. Datang riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ini dengan sanad yang sahih sampai kepada dia. Dia mengatakan bahwasanya urkubu Muhammadan fi ahli baitihi, urkubu lahadu, perhatikanlah, tunaikanlah, kabulkanlah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam anggota keluarga beliau, yakni dimuliakan, dihormati, dijunjung tinggi, nah berbuat baik kepada mereka serta tidak berbuat kejelekan kepada mereka. Imam An-Nawawi rahimahullah taala menyebutkan satu bab setelah menyebutkan hadis ini dalam Riyadhus Shalihin, beliau menyebutkan tentang judul bab, bab fadlu fadlu alu bait Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ikramuhum. Bab tentang memuliakan anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta memuliakan mereka dan menjunjung tinggi derajat mereka serta keutamaan dari alu bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Thumma amma ba'du. Masyarakat muslimin, sidang jemaah-jemaah yang moga-moga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati serta memuliakan mereka adalah bagian daripada syariat Allah Subhanahu wa taala yang suci. Bahkan kecintaan mereka adalah bukti tentang keimanan kepada Allah, bukti sejatinya keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana membenci mereka, tidak memuliakan mereka dan tidak menjunjung tinggi derajat mereka adalah bukti tentang kemunafikan dan gagal serta lalainya keimanan. Datang hadis di dalam Sahih dari Miswar bin Makhramah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Fatimah bid'atun minni, faman abghadaha abghadani." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Fatimah adalah bagian daripada aku. Barang siapa yang membuat dia marah, berarti dia telah membuat aku pun marah. Yani kemarahan Ahlu Bait berarti kemalahan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kata lain, bahwasanya barang siapa yang mencintai anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti dia pun telah mencintai anggota keluarga, berarti dia pun telah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia pernah mengatakan dengan sanad yang sahih. Kata Ali radhiyallahu anhu, "Walladhi bara'a an-nasama wa falaqa al-habba, innahu la'ahdun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilayya annahu la yuhibbuni illa mu'min wa la yubghiduni illa munafiq." Kata Ali radhiyallahu anhu, demi zat yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, yang melahirkan jiwa-jiwa, zat yang menciptakan dengan dua ungkapan tersebut, sesungguhnya ini adalah janji kesepakatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadaku. Dia mengatakan kepadaku bahwa barang siapa yang tidaklah mencintaiku kecuali dia adalah orang yang beriman, serta tidaklah membenciku kecuali dia adalah orang munafik. Berarti mencintai anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada bukti keimanan, serta kebalikannya, membenci anggota keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukti tentang kemunafikan. Hadis yang lain pula dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa, yakni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man abghada 'aliyan faqad abghadani, wa man abghadani faqad abghadallah, wa man ahabba 'aliyan faqad ahabbani, wa man ahabba 'aliyan wa man ahabbani faqad ahabballah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membuat marah Ali, berarti dia telah membuat marah aku, dan barang siapa membuat marah aku, berarti dia telah membuat Allah Subhanahu wa taala marah. Dan barang siapa yang mencintai Ali, berarti dia telah mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku, berarti dia telah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan tentang bahwasanya cinta kepada Ahlul Bait, memuliakan mereka, menjunjung tinggi harkat dan martabat mereka, serta berbuat baik kepada mereka dan tidak berbuat jelek kepada mereka, bagian daripada agama Allah Subhanahu wa taala, bukti tentang keimanan seseorang. Subhana rabbika rabbil izzati amma wasifun, wa salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.